أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله عهدا وثيقا عهدا ثقيلا وتحلفون بالله لتأتيني به إلا يحاط بكم أي إلا يأتيكم أمر كبر لكم به ولا تقدرون دفعه. فلما أتوه موثقا من الله لما قالوا أراد قال الله على ما نقول وكيل أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفاءته. ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وذلك أن أخاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد وهذا السبب. Masih melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai ayah kami, mana bagi hadhihi bidha'atuna, mana bagi ay hadhihi syai'un natlubu ba'da hadzal ikramul jabil حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن المتضمن الإخلاص ومكارم الأخلاق. وهي آية كامي ما نبغي أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل. Yang kita cari, yang kita inginkan setelah kita dimuliakan oleh Yusuf di negeri Mesir. Haitsu wafa lana al-kayl, yang mana Yusuf alaihissalam memberikan timbangan dengan sempurna, timbangan makanan tentunya, gandum dan yang semisalnya dengan sempurna. Wa radda alaina bidha'atan 'ala al-wajhil hasan, dan dikembalikannya barang-barang kami dengan baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut, yakni Yusuf yang dimaksud, mempunyai keikhlasan dan makarim akhlak. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina, ini adalah barang-barang kami yang kami bawa dikembalikan lagi. Wa namiru ahlana, dan kami mencari makan untuk keluarga kami. Ai idza dhahabna bi akhina sara sababan likailana lana famirna ahl famurna ahlana wa watina lahum bima huwa muttarun ilayhi min alqut. izinkanlah Benyamin pergi bersama kami. Apabila Benyamin pergi bersama kami, maka ini merupakan sebab kita akan mendapatkan makanan, bantuan. Maka suruhlah, perintahkanlah kepadanya untuk mengirim Benyamin, karena ini merupakan sebab yang mendesak. Sebab di antara sebab akan mendapatkan makanan, bantuan makanan dari Yusuf alaihissalam. Wa nahfadu akhana, dan kami akan menjadi menjaga saudara kami. Wa nazdal kail ba'ir, dan kami akan menambah makanan untuk kendaraan kami. Birsalihi ma'ana, dengan diutusnya dia bersama kami. Fa'inau yakiru likulli wahidin hamil ba'ir, karena Nabi Yusuf akan memberikan jatah bantuan makanan setiap satu kendaraan. Artinya jumlahnya misalkan 10. Kalau 10 masing-masing bawa kendaraannya akan mendapatkan 10 bantuan dari kailun yasir, yang demikian ya mudah. Sahlun la yanaluka darar li'annal muddah la tatul wal maslahah qad tabayyanat. Sudah jelas tidak akan membahayakan, karena keberangkatan dari Palestina, dari Syam ke negeri Mesir ya sebentar saja, menurut ya pengalaman yang sudah sering bolak-balik. Qala lahum Ya'qub, berkata Nabiullah Ya'qub kepada mereka, lan ursilahu ma'akum, aku sekali-kali tidak akan mengirimnya kepada kalian, bersama kalian. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, sampai kalian mempunyai janji yang kuat, bersumpah atas nama Allah. La ta'tiyanni bih illa yuhata bikum, ay illa an yatikum amrun la qibala lakum bih wa la tuqaddiruna daf'ah. Bersungguh-sungguhlah kalian membawanya kepadaku, illa ayyuhatu bikum, kecuali dengan perkara yang sudah kalian meliputinya, mengetahuinya, memahaminya. Illa yatikum amr la qibala lakum bi wa la tuqaddiruna dafa, atau kalian tidak mampu untuk mengembalikannya. Falamma atauhu mawthiqan min Allah, maka tatkala datang kepada Ya'qub dari janji apa yang diinginkan oleh Ya'qub sebagai penguat, maka Nabiullah Ya'qub AS mengatakan, Allah ala manakul wakil, hanya Allah lah kita bersandar. Aitafina syahadatu alaina wa hifdhu wa kifatu, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi penguat yang menjaganya. Semalam arsalahu ma'ahum wassahum, maka tatkala Benyamin dikirim, diutus bersama rombongan, maka diberikan wasiat oleh Ya'qub. Idhum qaddamu Misr, ketika mereka sudah masuk ke negeri Mesir. Allah tadkhulu min babi wahid, jangan sekali-kali kalian masuk bergerombol, masuk dalam satu pintu, jangan. Wadkhulu min babin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang banyak. Ya, dari pintu sana, pintu sini, pintu ini, pintu itu. Wadzalika annahu khawfa 'alaihimul 'ain. Kenapa demikian? Khawatir ada orang yang iri, dengki, benci, enggak suka. Penyakit ain dan yang semisalnya. Dikasrati mubaha mandarihim. Karena jumlah mereka banyak, gerombol, rombongan. Dan mereka pun wajah-wajah mereka ya bagus semua. Likaunihim abna rajul wahid. Karena mereka anak dari Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ini merupakan sebab. Oleh karena itu dilarang oleh ayahnya jangan masuk dari pintu yang sama seluruhnya. Masuk dari berbagai pintu. Supaya tidak menarik perhatian terhadap orang-orang yang benci, yang hasad, yang iri, yang dengki, yang tidak suka. Nah, Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.